saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bisanin yaumiddin, amma ba'd. Kedudukan para penghafal Quran, para huffaz Quran, ya begitu tinggi dalam ya agama Islam ini. Ya secara ringkasnya saja, Al-Imam An-Nawawi, beliau dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau membuat judul bab Al-Bab fi Ikrami Ahlil Quran wa Nahyi an Adahum, bab memuliakan para ahlul Quran dan larangan ya dari mengganggu mereka. Kemudian beliau membawakan ya dalil-dalil tentang hal tersebut. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Ya, istidlal beliau menunjukkan bahwa para ahlul Quran termasuk syiar-syiar Allah yang sepatutnya untuk diagungkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina." Barang siapa yang mengganggu kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminin perempuan ya tanpa dosa yang mereka perbuat, maka sungguh telah berbuat ya dosa yang begitu besar. Ya, dan juga Al-Imam An-Nawawi beliau membawakan ya hadis Abu Musa Al-Asy'ari, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dzi syaibatil muslim." Termasuk dalam rangka pengagungan terhadap Allah adalah mengagungkan ya orang yang sudah tua, muslim yang sudah berumur. Ya, wa hamilul Quran ghairal ghali fihi walal jafi anhu. Dan termasuk pengagungan Allah juga ya memuliakan para ahlul Quran, ya para ya penghafal Al-Qur'an, ghairal ghali fihi, ya penghafal Al-Qur'an yang dia tidak ghulu, tidak pula al jafi anhu, tidak pula dia orang yang bermudah-mudahan ya terkait terhadap Al-Qur'an tersebut. Wa ikrami dzis sultanil muqsit, dan juga memuliakan ya penguasa yang adil. Maka dalam hadis tersebut ya memuliakan para ahlul Quran merupakan bagian dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalil-dalil yang dibawakan Imam An-Nawawi ya terkait kemuliaan para penghafal Al-Quran, dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.